masih di jalsah yang ke-44 ya. Itu bagaimana cara membaca sukun yang ada pada huruf yang bersifat rakhwah atau istifan. Rakhwah atau istifan, mengalirnya suara, demikian pula dengan mendatarnya lidah atau keluarnya suara langsung dari depan mulut tanpa dibenturkan atau tanpa dipantulkan ke langit-langit atas. Sudah kita lewati sebelumnya sukun pada huruf ta, ha, dzal, za, sin, shin, fa, ha, ath, ah, al, az, as, ash, af, ah. Tayyib, ini huruf-huruf rakhwa atau istifham. Yang berikutnya, sukun pada huruf yang bersifat rakhwah dan isti'ala. Ada sisi persamaan, yaitu huruf rakhwah. Artinya apa? Mengalir suaranya. Ath, ath, masih ngalir, panjang. Yang berbeda dengan lawannya, syiddah. Huruf syiddah langsung terhenti. Ab, yang ada kol-kolam. Ab, tidak tidak panjang, tidak mengalir suaranya. Dan perbedaannya di isti'la, istifal lawan isti'la. Kalau istifal, suara langsung keluar dari depan mulut. Tanya, ah, tanpa dipantulkan ke langit atas. Tetapi di poin ini, bagaimana cara mensukunkan yang isti'la, yaitu apa? Dengan mengangkat kepada langit-langit atas terlebih dahulu, dipantulkan suara kepada langit-langit atas. Ah, ah, tidak ah, ah. Karena kalau ah itu langsung keluar ya, dari depan mulut. Terlebih dahulu huruf-huruf istiada ini kita pantulkan ke langit-langit atas, ya, ke langit-langit mulut atas. Ah, ah. Tidak kena pula sod, as, as. Tidak. Ataupun dha, aw. Demikian pula ghain, aw. Didorong ya. Didorong suara tersebut ke langit-langit atas, tidak langsung dikeluarkan ke depan mulut. Tain. Kita baca aw. Didorong aw. As. As. Aw. Aw. Aw, aw, aw. Perbedaannya. Jadi ingatkan, diusahakan suara-suara kita dipantulkan terlebih dahulu ke langit-langit atas. Jangan langsung keluar. Pokoknya ah, ah, jangan langsung keluar ah. Beda ah dengan aw, aw. Ya, karena diupayakan dicondongkan ke langit-langit atas. Demikian pula as dengan aus, aus ke langit-langit atas. Yang wo aus, ya, seolah-olah tebal. Demikian pula ghoin, tidak ar, ar, ar, tapi arku, ar, ar. Untuk prakteknya bisa dibaca berikut ini, atau kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Akhraja. Akhraja. Ingat, tidak langsung keluar. Tidak akhraja. Akhraja. Tapi akhraja. Akhraja. Akh. Tidak akh. Ya. Tidak kha. Kho. Kho. Jadi yang dianggap ke atasnya. Tempat-tempat kotor. Kita ulangi. Akhraja. Akhraja. Yukhriju. Yukhriju. Ikhrajan. Ikhrajan. Akhriju. Akhriju. Dan sad. Aslaha. Aslaha. Yuslihu. Yuslihu. Islahan. إصلاحاً أصلحوا أصلحوا غين أغنى أغنى تغمضوا تغمضوا تغلبون تغلبون تغشى تغشى بإذن الله أظهر أظهر تظمأ تظمأ يظلمون يظلمون يظهر يظهر. Dan yang berikutnya campuran. Makhmasatun makhmasatun makhtumun makhtumun takhshawna takhshawna tukhrajuna tukhrajuna masfufatun masfufatun yasdifuna yasdifuna maghlubun maghlubun maghlulatun مغلولة أظلم أظلم تظلمون تظلمون يخلف يخلف يخشون يخشون أخلد أخلد يغفرون يغفرون أغرينا أغرينا يغلبون يغلبون مغرم مغرمين يسلون يسلون أصطفى أصطفى مصطفي مصطفين مصطفين. تفضل لبتا بويس سباريس سباريس. أخرج يخرج إخراجا كنك جنة إخراجا أخرج أصلح يصلح إصلاحا أصلح أغنى panjang mana أغنى تغمض تغربون تغشى. Yang dipantulkan al-ghain, ingat ya, karena al-ghain termasuk pemicu qalqalah, tapi dia bukan qalqalah. Dan agma ghani agma didorongkan kelangit-langit atas agma atau tugh miyadu. Tafadhal berikutnya. Ini ulangi azha azhara pendek azhara tazma'u yazlimu tazma'u juga pendek tazma'u yazlimuna yudhiru. Ini sama juga azha azh azh tidak azh. Beda dengan za, kalau zal az langsung keluar kan az, dia keluar ini suaranya, itu istifal cirinya, itu membedakan istifal dengan isti'la. Kalau istifal itu suaranya langsung keluar az, tapi kalau isti'la masuk dulu ke langit-langit az az az, itu bedanya yang membedakan tipis tebalnya ini ya, tipis berarti langsung keluar, tapi kalau tebal isti'la naik lagi-lagi atas. Berikutnya. Makhmasatun makhtumun takhshawna tukhrajuna masfufatun. Makh ini sama juga kho. Makh makh tidak makh makh. Terus berikutnya. Jadi kalau dia istiada, kalau istif pecah kha-nya. Ya. Pecah jadi kha kha kha tidak kho. Ya, tidak tebal, tidak kho. Ya, makh makh jadi makh. Pecahnya seperti itu. Terus berikutnya. Yang sifuna maghlubun maghlulatun Terus berikutnya. Berikutnya. Yuklabuna malhuramin yaslauna asfafa mustafaina. Berikutnya yang ke-45, sukun pada huruf yang bersifat bainiyah. Bainiyah berarti apa? Pertengahan. Tidak syiddah, tidak rikhwam. Tidak cepat berhenti dan tidak mengalir. Pertengahan saja. Ya, tidak cepat berhenti, tidak cepat kandas seperti huruf syiddah. Yang huruf syiddah ini kebanyakan dari qalqalah, seperti qaf, af, af. Cepat berhentinya. Af. Atau tidak seperti huruf rukhwa, mengalir. As, as. Ini pertengahan saja. Tidak cepat berhenti, tidak pula mengalir, tapi pertengahan. Dan hurufnya 5. Lin, umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Ini huruf bainiyah. Disebut pula huruf tawassut. Sama artinya pertengahan. Itu pertengahan di antara syiddah dengan rakhwa. Al, ya tidak, al tidak cepat, tidak ngalir. Al, apa-apa. Jadi dia sedang saja. Al ataupun nun, an, a, ya, a, tidak a, tidak a, apa-apa. Ada e nya. Taib. A. Demikian pula mim. Am, ro, aru, aru. Ini huruf-huruf yang pertengahan. Praktik ini tafadhal, dilanjutkan setelahnya. Alhamma أنعم أقصر أمره أرحم. طيب رأي إيش تناسب رأي yang terbalik. أرو أرو حامو أرو حامو tidak أرحم أرحم أرحم tipis أرحم tapi ketika tebal أرحم أرحم رأ tidak ro, ya. Ro tipis saja, jadi tebalkan ro, yang diangkat ujung lidahnya, aru, aru dengan r beda. Fadhlan setelahnya. Nun juga pemicu qalqalah, hati-hati jangan an, an. An, aman. Coba. Foto diulang dari an. Aman. Ikhorun. Amsyakit. Amsyakit. Irshodan. Baik. Berikutnya. Berikutnya. Si. J-nya agak panjang. Ya di akhir. Tan, shi, turji. Yang berikutnya sukun pada huruf syiddah yang diikuti dengan keluarnya nafas hams. Huruf syiddah di sini juga sekaligus ada yang termasuk huruf hams. Ya, ada huruf syiddah sekaligus sebagai huruf hams, tapi tidak semua. Huruf syiddah ini huruf yang cepat kandas, cepat berhenti suaranya, di antaranya ta dengan kaf. Ya, at ya kan berhenti, at tidak at, sulit ngalirnya juga. At tapi apa diikuti dengan hams. Ya, diikuti dengan aliran nafas. At at ini at, ada aliran nafasnya. Tidak at, ada at pelengkap saja. At at o at o ini. Ataupun kaf, ak kan cepat berhenti. Ak tetapi apa? Yang keluar nafas. Ak ak ak da, yang keluar nafasnya, udaranya. Kita baca at o ya, ingat at langsung nafasnya mengalir. At tidak at, tidak dikolokolahkan tak at apa-apa. Atau tidak seperti c at. Oh, ya. Tanya tapi sedikit saja at at, tidak dilatih nafasnya. At at o bangi at o yang kaf ak da ak da. Tanya ak ak da, tidak ak, sama ini juga tak dengan kaf juga pemicu qalqalah, tetapi bukan huruf qalqalah. Kita baca yut la yut la tuk wa tuk wa yat luna yat luna mak nunun mak nunun at roba aknana aknana matrabatun matrabatun akramani akramani yaktubuna yaktubuna atqakum atqakum bukratan bukratan mukrimin mukrimin yutraka yutraka tukrihu tukrihu sakratu sakratu tatra tatra hukman hukman wama tatlu wama tatlu yaktumuna yaktumuna mukramuna mukramuna